Semua orang ada hero kegemaran. Hero aku manis macam coklat, lebih cun dari Kinder Bueno. Dalam bahasa Latin purba akulah numero uno. Tapi kalau memang coklat boleh panggil aku Hershey. Sebab sejak aku muncul ramai kena diabetes. Ingin jadi rapper dari kecil berangan-angan dengan kawan. Mama cakap buat saja pergi cari pengalaman. Bapa suruh belajar sex phone, aku belajar sex di phone. Simpan buku-buku playboy dalam kotak styrofoam. Jadi the next day aku tanya sama papa, pa bolehkah aku jadi seorang rapper? Ha? Bapa kata, hey mana boleh, kena layan lagu jazz. Jangan berani tukar genre. Jadi aku merajuk hampir 5 hari. Fobia dengan teguran yang diberikan secara verbally. Dan normally aku lemah dari segi psikologi. Tapi sekarang dewasa mampu berpikir sendiri. Bagi pen dengan kertas. Cara kamu berpikir aku ubah dengan pantas. Tetapkan trajektori, tidak lari dari landas. Bagi pen dengan kertas biar sampai habis. Nah, bagi pen dengan kertas. Bagi pen dengan kertas. Cara kamu berpikir aku ubah dengan pantas. Tetapkan trajektori, tidak lari dari landas. Pegang pen dengan kertas biar sampai habis nafas. Papa selalu cakap kau istimewa. Kau ada sesuatu yang mereka tiada. Jadi jangan hilang itu. Kau anak saya, pasti suatu hari nanti kau dapat piala. Dan aku mula faham apa kata bapa. Di setiap perenggan, di setiap suku kata. Jadi generasi genius itu yang dia mahu. Kalau ada bakat, buat apa mahu malu ya. Jadilah pembangsa, jangan sekali jadi mangsa. Pastikan kau puas kalau jadi raksasa. Bila sampai satu tahap kau jadi juara, tengok reaksi mereka. Kembang bulu Roma tidak pernah goyang lari dari hari baru. Hari-hari datang mari masuk dalam paru-paru. Harap dapat tidur lena selesa atas bantal. Kalau diri ini degil biar nakal berakal. Bagi pen dengan kertas. Bagi pen dengan kertas. Cara kamu berpikir aku ubah dengan pantas. Tetapkan trajektori, tidak lari dari landas. Bagi pen dengan kertas biar sampai habis nafas. Bagi pen dengan kertas. Bagi pen dengan kertas. Cara kamu berpikir aku ubah dengan pantas. Tetapkan trajektori, tidak lari dari landas. Pegang pen dengan kertas biar sampai habis nafas. Alangkah baiknya kalau macam budak lain. Ada bapa di sisi ketawa sambil bermain. Tapi aku lain macam, sudah anak yatim. Tiada bantuan kewangan, kemana pergi Bim? Aku tengok balik film, bapa duduk atas tikar dengan baju putihnya. Ambil film main gitar, air mata mula jatuh. Aku lari bersembunyi masuk bilik kunci pintu. Menangis tiada bunyi. Okay, bagi aku rokok tidak kisah rokok apa. Sedut karbon oksida hembus ke atmosfera. Tiada pen dengan kertas boleh bagi aku pensel. Benzulu karyawan stenografi atas stencil. Biarpun ada tonsil masih cuba terus rapping. Hidangkan lagu dalam YouTube kalau kamu sanggup buffering. Lawalah familiar kontrak sampai mati. Rapper 5 bintang kami buat transformasi. Bagi pen dengan kertas. Bagi pen dengan kertas. Cara kamu berpikir aku ubah dengan pantas. Tetapkan trajektori, tidak lari dari landas. Bagi pen dengan kertas biar sampai habis nafas. Bagi pen dengan kertas. Bagi pen dengan kertas. Cara kamu berpikir aku ubah dengan pantas. Tetapkan trajektori, tidak lari dari landas. Pegang pen dengan kertas biar sampai habis nafas.